Allah mengaruniakan kepada kita kelembutan hati. Amin. Karena tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya, dan tidaklah kelembutan hilang dari seseorang kecuali memperkeruhnya. Allah menciptakan keindahan itu pada kelembutan hati, dan Allah menciptakan kelembutan itu menjadi sebuah kekuatan. Di antara komponen bangunan ini, yang membuat bangunan ini bisa rekat beton itu adalah air. Air itu yang terlembut. Yang terlembutlah yang bisa mengeratkan. Kita semua manusia dan bahkan makhluk binatang lainnya asalnya dari air. Dari sperma itu juga air. Dan kita jadi orang. 70% tubuh kita itu adalah cairan. Jadi kita bukan terbuat dari tulang 70%. Bukan terbuat dari batu, tapi dari cairan. Otak ini cairan, darah kita cairan. Makanya seharusnya kelembutan itu menjadi bagian penting dari diri kita. Dan lembut itu bukan berarti lemah. Buktinya air yang lembut bisa memadamkan api. Air yang lembut mengereposkan besi. Masya Allah. Air yang lembut bahkan bisa jadi tsunami. Menghabiskan sebuah kota hanya sekejap saja. Perang menghancurkan kota puluh ribuan ton bom. Tapi dengan air naikkan pulang sudah selesai itu satu kota. Jadi kelembutan. Apakah kelembutan ini kelemahan? Oh tidak. Karena orang hanya bisa bersikap lembut kalau dia punya kemampuan menahan diri, mengendalikan diri. Nafsu itu menginginkan kita berbuat kasar, bengis, zolim, marah. Nah, kelembutan itu kekuatan orang bisa mengendalikan diri. Jadi kalau galak-galak mah, itu mah tidak usah pandai-pandai amat juga galak sendiri. Ya. Jadi ibu-ibu yang pemarah, sebetulnya ibu-ibu yang lemah. Bapak-bapak yang emosional, lemah. Lemah tidak bisa mengendalikan dirinya. Kita semua akan tersinggung, akan sakit hati, akan ada pedih, akan ada susah. Tapi bagaimana mengendalikan dirinya supaya tidak menjadi perbuatan yang buruk?